Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dapat memberikan masukan yang banyak kepada kita dan dapat kita jadikan sebagai pengobat rindu kita kepada untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan sebagai bagian dari aktivitas kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas dua ayat, yaitu ayat 171 dan 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bini'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ayat 172. Allazina stajabu lillahi war rasuli mim ba'di ma asabahumul qarh lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat 171 ini masih berbicara tentang bagaimana orang-orang yang syahid di jalan Allah benar-benar bergembira dengan segala nikmat dan keutamaan yang diberikan oleh Allah. Hal itu digambarkan dengan keterangan Allah, mereka itu bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Dan di akhir ayat Allah mengatakan wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala atau kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Para pendengar rahimakumullah, penutup ayat ini adalah merupakan satu keterangan yang memberikan ketenangan di dalam jiwa orang-orang mukmin. Kenapa? Karena Allah berjanji tidak akan pernah menyia-nyiakan segala aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh seseorang mukmin dalam hal ini. Artinya, walaupun kecil akan dibalas dengan ganjaran yang telah ditentukan, dan apabila besar maka Allah juga akan melipat gandakan ganjaran kebaikan yang akan diperoleh orang mukmin. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa untuk melakukan kebaikan, walaupun itu hanya dalam bentuk yang kecil dan mungkin di mata orang itu dianggap sangat-sangat sederhana sekali. Katakanlah seperti membuang duri dari tengah jalan atau membuang paku atau apapun namanya yang dapat merintangi atau membahayakan keselamatan orang lain. Itu juga merupakan satu kebaikan yang merupakan bagian dari dalam iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadisnya Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 cabang, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah membuang duri atau halangan dari jalan. Ya. Bagaimana sebenarnya gambaran pahala atau ganjaran penghargaan yang akan diberikan oleh Allah? Di dalam hadis Rasulullah ada penjelasan bahwa apabila kita membaca Al-Quran satu huruf saja, maka Allah akan memberikan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Jadi ada 10 kebaikan. Apabila ada seseorang yang bersedekah, berinfak, berzakat, maka Allah akan berikan pahala sampai 700 kali lipat. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah hadis Allah mengatakan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku dan hanya aku saja yang berhak untuk membalasnya. Dari ketiga pernyataan ini, dari Al-Quran dan hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa memang ada standar yang telah ditentukan oleh Allah terhadap pahala. Akan tetapi ternyata standar-standar itu adalah untuk memudahkan seseorang untuk mengetahui bagaimana balasan yang akan diperolehnya atau penghargaan yang akan diperolehnya. tidak menutup kemungkinan bahwa Allah akan membalas dengan yang lebih besar daripada itu. Bahkan terkadang satu bentuk kebajikan kecil bisa Allah balas dengan tiket surga. Yeah. Ya, inilah yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ketika ada seorang wanita yang berzina dan kemudian mengakui perbuatannya, akhirnya Rasulullah menjatuhkan hukuman rajam dan wanita ini kemudian meninggal karena terkena hukuman itu. Ketika siap untuk disalatkan dan Rasul ingin mensalatkannya, para sahabat mempertanyakan, "Wahai Rasul, Anda ingin mensalatkan seorang wanita penzina?" Rasul kemudian mengeluarkan komentar, "Ketahuilah," kata Rasul, "seandainya pahala wanita ini ditimbang, pahala pengakuan dosanya tadi ditimbang dengan pahala kebaikan seluruh penduduk kota Madinah ini, maka pahala wanita ini masih lebih berat daripada pahala seluruh penduduk kota Madinah." Oleh karena itu, memang ada standar ganjaran kebaikan atau penghargaan yang akan diberikan oleh Allah. Akan tetapi, yakinlah bahwa kalau kita ikhlas untuk melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan kita tiket ke surga. Bahkan untuk satu pekerjaan kecil bisa membawa seseorang masuk ke dalam surga. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin itu prolog singkat dari saya. Bersama kita sudah hadir Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Saya menarik pernyataan Pak Ustaz terakhir. Kalaulah kita ikhlas. Iya. Jadi memang benar sekali, yang kita buat ini tidak lepas dari niat yang ada di dalam hati. Yang kita kaji selama berapa lama ini, mungkin dari sejak 1 Januari 2006 yang lalu, Pak Ustaz, ya. Sebenarnya bagaimana meluruskan niat agar jalan hidup ini tidak salah niat kita. Karena terkadang perbuatan baik bisa terlihat secara zahir, tapi niat seseorang hanya dia dan Tuhanlah yang mengetahuinya. Dan sangat disayangkan kalau rupanya amal yang kita lakukan itu akhirnya menjadi sia-sia. Atau bahkan menjadi bencana bagi diri kita. Tentu saja niat dalam hidup ini kita usahakan dan kita pelajari hari demi hari untuk kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kajian kita ini masih terkait dengan perjuangan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala pun harus diniatkan lillahi taala. Iya. Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika dalam kehidupan damai atau dalam kehidupan perang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberi balasannya. Maka di sini Allah mengatakan wa annallaha la yudhi'u ajral mu'min. Allah yang langsung memberi pahala itu, dan Allah tidak akan mengurangi, memotong 10% atau sampai 100% upah kita, tetapi bahkan seperti kata Ustaz Perdana tadi akan ditambah berlipat ganda. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Iya. Ada satu hal lagi yang menarik bahwa ternyata di dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk tidak cepat-cepat, tidak mau berbuat, tidak berpikir untuk berbuat kecuali yang besar-besar saja. Yeah. Artinya apa? Bahwa walaupun ayat ini masih berbicara tentang mati syahid dan itu butuh pengorbanan yang sangat besar. Akan tetapi bukan itu stressing yang utama, karena Allah sebenarnya menginginkan di balik kalimat ini, lakukanlah satu pekerjaan yang baik, walaupun itu kecil, coba lakukan. Kenapa? Karena memang kita pernah mendengar pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi menjadi bukit. Ya. Suatu perbuatan baik yang kalau dilakukan secara kontinuitas, maka nanti akan membuahkan hasil yang sangat besar. Tanpa terasa itu akan menjadi satu hal yang besar. Sebaliknya, jangan juga coba-coba untuk melakukan perbuatan jahat, walaupun kita anggap sepele. Hanya sekedar hal kecilnya, istilahnya hanya sekedar sekali seumur hidup, tes-tes. Iya, sekali seumur hidup tes. Kenapa? Karena memang yang ditakutkan dari suatu perbuatan jahat itu, memang dia kecil awalnya. Akan tetapi bukan ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, bukan berarti dia hanya sekedar berhenti sampai di situ saja. Kalau sudah pernah mencoba dan keenaan, ada kemungkinan dia akan melakukan yang kedua kali. Hal ini pernah terjadi pada masa Umar radhiyallahu anhu ketika menangkap seorang pencuri dan akan diadilinya. Tiba-tiba sebelum hukuman dijatuhkan datang ibunya. Wahai Umar, ketahuilah, tolong ampuni kesalahan anakku ini, karena aku yakin, karena dia hanya baru sekali ini saja mencuri, katanya. Kata Umar apa? Ketahuilah, suatu perbuatan dosa itu kalau sudah sekali dilakukan, pasti akan dilakukan untuk kedua kalinya. Biasanya, kata Umar, bahwasanya kalau perbuatan maksiat atau dosa dilakukan sekali saja, maka Allah akan menutupi kejahatan itu. Akan tetapi kalau sudah dilakukan berkali-kali, Allah akan membukakan kejahatan itu. Ketahuilah anakmu ini bukan baru sekali ini saja mencuri, tapi pasti sudah dilakukannya secara berkali-kali. Cuma ketahuan baru sekali. Ya, oleh karena itu kembali lagi kita bahwa jangan segan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, walaupun itu mungkin sepele. Senyum kata Rasulullah, senyum itu kan hal yang sepele. Nggak pakai modal, hanya sekedar merubah bentuk muka saja dari misalnya biasa menjadi lebih manis lagi. Akan tetapi kata Rasulullah, Ibtisamuka ila akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Subhanallah. Enggak usah ngeluarkan duit, enggak usah payah-payah ngeluarkan dana yang banyak, cukup dengan senyum ternyata sudah dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tambah sedikit lagi nih Ustaz Perdana, sebelum kita kaji ayat 172, jangan pula ketika kita melakukan perbuatan yang kecil atau yang apalagi yang besar, kita melihat mengharapkan imbalan atau balasan dari orang. Karena apa? Terkadang bisa sakit hati. Orang belum tentu melihat perbuatan baik kita itu baik menurut kita, karena boleh jadi ada rasa iri dan dengki tadi. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan itu salah menurut mereka. Sehingga kita, aduh, aku udah berbuat baik, dibilangnya pula aku begini, diisu, difitnah, diisukan macam-macam. Maka kembalikanlah hakikat perbuatan baik itu lillahi ta'ala. Kita berbuat untuk apa? Untuk Allah. Kalau dicaci maki, ya terserah orang, kita bukan mengharapkan balasan dari orang kok. Kita hanya mengharapkan ridho ilahi robbi. Nah, itulah mungkin teman-teman. Subhanallah. Kita lanjutkan kepada ayat 172 karena punya kaitan yang cukup erat dengan keterangan akhir yang diberikan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa walaupun ayat 172 ini intinya menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah memberikan penghargaan yang besar kepada para pejuang Uhud yang masih hidup, dengan mengikutsertakan mereka, dan hanya mereka saja yang dibawa oleh Rasul untuk pergi ke Hamra al-Asad untuk berperang, dan tidak ada orang lain kecuali hanya satu saja, yaitu Jabir bin Abdullah yang pada peperangan Uhud tidak sempat ikut karena beliau punya 7 orang saudara perempuan dan tidak ada yang mengayomi 7 saudara-saudaranya ini. Akan tetapi dalam Hamra al-Asad diberikan Rasulullah keringanan untuk ikut. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa di dalam keterangan akhir dari ayat 172 ini, Allah mengatakan lilazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Ya, ini menarik sekali. Karena tadi berbicara tentang pahala, maka Allah menutup dengan ajrun azim. Ada ganjaran yang sangat-sangat besar yang Allah berikan. Akan tapi sebelum sampai ke situ, kita bahas ahsanunya. Tadi seperti kata Ustadz Zainal, bahwa kalau kita melakukan kebaikan itu jangan pernah mengharapkan balasan dari orang. Akan tetapi kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau mengharapkan balasan dari orang lain, lebih banyak kecewanya daripada rasa senangnya. Kenapa? Orang lain belum tentu memandang perbuatan baik, menghargai perbuatan baik kita itu, ya kan? Kadang dianggap orang sepele dan sebagainya. Akan tetapi yang sikap dan perilaku terbaik yang harus kita tunjukkan adalah ahsanu. Ahsanu itu apa? Ihsan. Ihsan itu apa? Kata Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berbuat karena Allah dan takut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah sikap yang terbaik yang harus kita lakukan, dan ahsanu itu sendiri adalah melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan hidup kita. Artinya seorang mukmin diperintahkan dalam hidup ini untuk terus berusaha melakukan kebaikan dan mengembangkan kebaikan itu tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk masyarakatnya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz? Iya. Jadi menarik sekali kata-kata baik dan ihsan, hasan dan ihsan. Hasan baik, ihsan itu menyembah karena kita melihat Allah. Artinya apa? Puncak dari kebaikan itu apabila kita memiliki niat tulus ikhlas lillahi ta'ala. Itu adalah puncak kebaikan. Kalau misalnya kita berbuat baik tapi masih belum sampai kepada puncak itu, maka kita belum sampai kepada, kita belum sampai kepada ihsan, maka kita belum sampai kepada puncak kebaikan. Ahsanu ini sendiri merupakan pembelajaran bagi kita bahwa Islam itu tidak saja menginginkan berbuat baik di saat perang, berani mati di saat perang, tetapi dalam kehidupan damai pun kita perlu untuk berbuat baik. berbuat baik itu adalah baik karena dia adalah anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah mengatakan perbuatan baik akan menjadi baik apabila dia dibingkai dengan kata-kata takwa, apabila dia berada dalam takut kepada Allah. Karena betapa banyak kita menemukan orang yang berbuat baik di muka bumi ini tapi niatnya bukan karena Allah, untuk mencari muka atau untuk mencari popularitas atau untuk supaya dipilih dalam pilkada. Karena apa? Karena tidak ada takutnya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya berbuat baik itu jangan karena pada waktu dia mau dipilih. Iya. Tapi berbuat baik karena perbuatan baik itu adalah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Iya, menarik sekali tadi di ujung pernyataan tadi. Banyak pembelajaran di situ bahwa karena sudah mendekati pilkada ini, bahwa janganlah kita ketika ingin menjadi seorang pemimpin dan berusaha untuk menampakkan kebaikan, kita merasa takut orang lain tidak memilih. Lebih takut kita rakyat misalnya di Sumatera Utara ini tidak memilih kita daripada kalau Allah tidak mengangkat kita sebagai hambanya. Ini kan sudah salah ini. Yeah. Jadi lebih bagus bagusnya kita disenangi orang dan juga kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat ini Allah mengatakan ajrun azim. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa ajrun itu adalah maknanya upah. Upah itu biasa diberikan langsung setelah seseorang bekerja. Tidak ada tunggu jeda waktu. Artinya, ketika seorang mukmin melakukan ihsan dan bertakwa, maka tidak hanya dalam bentuk surga saja yang Allah berikan di kehidupan kemudian, akan tetapi di dalam kehidupan ini juga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang melakukan perbuatan baik itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang muslim yang berbuat ihsan dan juga menjadi orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Tetaplah mengikuti program kajian Tafsir Sya'rawi ini setiap harinya pada gelombang 94,3 FM di sore dan juga di subuh hari. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pendengarannya, dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.